Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharal umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari apa yang kita baca dari kitab Ar-Riqaq min sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang kita telah melewati beberapa ahadis yang berkaitan tentang apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ma yukhdharu min zahratid dunya, dari apa-apa yang seorang itu untuk mewaspadai dari fitnah yang berkaitan dengan perhiasan kehidupan dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang terakhir kita sampaikan, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang di mana di sana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang inna aktsara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ard. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian, paling banyak aku khawatirkan kepada kalian, adalah apa-apa yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan bagi kalian dari barakah-barakah dunia. Kemudian dikatakan atau ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wama barakatil ard, wama barakatul ardi, apa itu yang dimaksud dengan barakah-barakah dunia atau barakah-barakah bumi tersebut? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, zaqala zahratud dunya, bahwasa yang dimaksud dengan barakatul ardi itu adalah perhiasan-perhiasan kehidupan dunia. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan zahratud dunya di sini adalah zinatuha, itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang kita semuanya di dalam kehidupan dunia ini senantiasa diuji dan dicoba, diberikan cobaan dan ujian berupa perhiasan kehidupan dunia. Tidak luput di antara kita mesti akan mendapatkan ujian yang seperti ini, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan, telah menuliskan itu semuanya sebagaimana di dalam firman-Nya yang mulia, zuyyina lin-nas hubbus syahawat, dihias-hiasi bagi manusia kecintaan kepada asyahawat, kepada hawa nafsu, minan nisa, dari kalangan para wanita, wal banin, kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah, dan demikian juga dari perhiasan emas dan perak, perhiasan dunia berupa emas dan perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, Demikian juga dengan dihiasi kehidupan mereka tersebut dengan kecintaan kepada kuda-kuda, nah, yang mewah, yang mahal, yaitu tunggangan-tunggangan yang mahal, kendaraan-kendaraan yang mewah. Demikian juga dihiasi dalam kehidupan mereka tersebut dengan kecintaan kepada ladang tanah pertanian, yang itu semuanya hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Apakah kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, atau justru kemudian kita menjadi manusia-manusia yang kemudian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengaku bersyukur, kalau kita mengaku mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka niscaya kita akan menjalankan syariat Allah. Kita akan mentaati syariat Allah. Kita akan menggunakan berbagai nikmat tersebut untuk ketaatan kepadanya. Tetapi kalau kita mengaku bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tetapi ternyata kita melanggar syariat Allah, bahkan kita gunakan berbagai kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk bermaksiat, maka hakikatnya kita tidaklah termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Nya. Bahkan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kufur terhadap nikmat-Nya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang sebagaimana yang pernah kita singgung terkait dengan pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita baca tadi, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwasanya manusia dalam kehidupan dunia ini terbagi menjadi dua golongan, di mana golongan yang pertama mereka adalah alladzina ja'aluha al-maqsud, yang mereka menjadikan berbagai perhiasan-perhiasan dunia tersebut sebagai tujuan, sebagai ghayah, sebagai akhir tujuan kehidupannya. Ya, sehingga hidup dan matinya hanya untuk mengharapkan kehidupan dunia. Semata-mata untuk mendapatkan kehidupan dunia. Semata-mata untuk mendapatkan harta, semata-mata untuk mendapatkan kehormatan dalam kehidupan dunia, atau yang semisalnya, wanita dan yang semisalnya. Maka kelompok yang pertama ini masuk di dalam ancaman, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan yang ada di dalamnya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan penuhi bagi mereka tersebut dari apa yang mereka usahakan. Mereka ingin mendapatkan dunia, kami penuhi dari apa yang mereka usahakan. Bagi siapa? Bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahum fiha la yubkhasun, dan mereka pun tidak dikurangi sedikit pun dari apa yang mereka usahakan tersebut. Tetapi apakah yang seperti ini adalah kemuliaan bagi mereka? Tentunya tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidaklah akan mendapatkan kelak di akhirat kecuali apa? An-nar. Kecuali adalah api neraka. Wahabita ma sana'u fiha. Dan terhapus sia-sia apa yang mereka usahakan dalam kehidupan dunia tersebut. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Terhapus sia-sia dari apa yang mereka usahakan. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan hakikatnya. Apa yang mereka dapatkan kesenangan kenikmatan sementara, tetapi mereka tidak mendapatkan kenikmatannya hakiki. Tidak mendapatkan manisnya kehidupan dunia yang sebenarnya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan manisnya kehidupan dunia dan akhirat. Karena hakikatnya manisnya kehidupan itu adalah di dalam hatinya. Sehingga ketika dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat-syariat Allah, maka dia pun akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, hati itu akan menjadi tenang? Bukan justru dengan kemaksiatan hati itu akan menjadi tenang? Bukan melanggar syariat Allah justru akan mendapatkan kehidupan yang indah dalam dirinya? Justru apa yang dia langgar dari syariat Allah menorehkan kegundah gulanaan dalam hatinya. Dia tidak tenang dalam hidupnya, tidak tenang dengan apa yang dia telah makan dari harta yang haram, tidak tenang dia dalam apa yang dia telah kerjakan dari perbuatan fawahish, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Walaupun mungkin dia mendapatkan kenikmatan tersebut sejenak, tapi ternyata kegundah gulanaan tersebut terus menerus menghantui dirinya, sehingga kehidupannya tidak tenang. Dia takut untuk mati. Maka demikianlah hubbud dunya wa karahiyatul maut, kecintaan terhadap dunia dan takut terhadap kematian. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka golongan yang pertama ini adalah golongan yang tercela, yang mereka menjadikan satu-satunya tujuan hidup hanyalah dunia dan dunia. Adapun yang kedua, golongan yang mereka menjadikan, golongan manusia yang menjadikan berbagai perhiasan kehidupan dunia tersebut sebagai wasilah perantaraan dia mengharapkan keridhaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jadikan apa yang ada dari kehidupan dunia tersebut sebagai wasilah untuk mengharapkan akhirat Allah, mengharapkan jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang dia dapatkan dia gunakan untuk mengharapkan keridhaan di sisi Allah, sehingga dia pun tidak kemudian menjadikan dirinya bakhil terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dia tidaklah takut kemudian kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki itu semuanya sirna dari dirinya, karena apa yang ada pada dirinya tersebut hakikatnya adalah pinjaman dari Allah, amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa jadi kalau Allah menghendaki untuk sirna, hal tersebut akan sirna. Dia pun pasrah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidaklah tawakal tersebut menafikan untuk kemudian dirinya tetap berusaha istiqamah di atas kebenaran. Demikian juga istiqamah untuk mengambil sebab-sebab di dalam masalah rezeki yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kemudian dia menggantungkan kepada apa yang ada pada dirinya, dari kecerdasan yang ada pada dirinya. Tidaklah dia menggantungkan kepada apa yang dia mampu dari kemahiran dalam bisnisnya. Tetapi dia serahkan itu semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia serahkan itu semuanya kepada Allah. Tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengharapkan itu semuanya dari keridhaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan untuk berinfak, untuk bersedekah. Apa yang dia dapatkan dari perhiasan dunia, dia cari dengan cara yang halal. Dia manfaatkan dengan cara yang halal. Maka demikianlah golongan manusia yang kedua ini, manusia yang terpuji, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kehidupan dunia ini hanya sebagai perantara, sebagai wasilah saja. Ya. Bukan sebagai tempat yang dia harapkan ini kehidupan yang selama-lamanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di dalam hadis yang kita baca dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tersebut, Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya harta, inna hadzal mala khadiratun hulwah, sesungguhnya harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang khadiratun hulwah, sesuatu yang hijau dan manis, sesuatu yang hijau dan manis. Yang ini adalah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini sebagai penyerupaan terhadap apa yang dirasakan oleh manusia di dalam kehidupan dunia. Dia melihat bahwasannya kehidupan dunia itu sebagai perhiasan yang menghiasi kehidupan dirinya, sebagai sesuatu yang hijau, sesuatu yang indah kalau dipandang, sesuatu yang nikmat kalau dirasakan. Tetapi apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini bukanlah sesuatu yang kemudian sebagai pujian terhadap kehidupan dunia itu sendiri. Bukan sebagai pujian terhadap harta kehidupan dunia tadi. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, memberikan peringatan kepada kita semuanya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penyerupaan kepada kita semuanya dalam hadis tersebut dengan apa-apa yang telah didapatkan oleh binatang-binatang ternak. Ketika mereka mendapatkan berbagai apa yang ada di sekelilingnya dari padang rumput yang hijau, yang melalaikan kehidupan mereka, yang mereka ketika itu mengumbar hawa nafsunya untuk kemudian memakan dari berbagai apa yang dia bisa makan dalam kehidupan dunia tersebut, binatang ternak tersebut imma dia mati karena kekenyangan, atau bisa jadi karena kesakitan. Minimalnya adalah dia dalam keadaan sakit, karena bukan sakit karena kelaparan, tapi sakit karena kekenyangan ketika dia tanpa bisa memfilter dari apa yang dia bisa makan. Dia tidak bisa memilih dan memilah mana yang sebaiknya dia makan dan mana yang sebaiknya dia tinggalkan. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inna kulla ma ambata ar-rabi'u yaqtulu habatan au yulimmu illa akilatal hadirah. Maka sesungguhnya apa-apa yang ditumbuhkan oleh musim semi, kita tahu bagaimana musim semi, Allah jadikan musim semi tersebut menjadi sesuatu yang padang-padang rumput yang sebelumnya tandus menjadi hijau, pohon-pohon yang kering menjadi menjadi sesuatu yang hijau kembali. Bagaimana tidak melalaikan orang yang melihatnya? Bagaimana tidak melalaikan binatang yang melihatnya? Maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menyerupakan dengan binatang ternak yang terlalaikan ketika mereka melihat berbagai hijaunya apa yang ada di sekitarnya tersebut. Sampai-sampai kata beliau, yaqtulu habatan, sampai-sampai apa yang ditumbuhkan oleh musim semi tersebut akhirnya menjadikan membunuh binatang ternak, sampai-sampai dia mati bukan karena kelaparan, tetapi karena apa? Karena kekenyangan. Rakus dia terhadap kehidupan dunia. Maka demikian juga manusia. Kalau kita tidak berusaha memfilter, tidak bisa memilih dan memilah mana yang sebaiknya kita makan, mana yang sebaiknya kita tinggalkan. Semua kita makan, semua kita konsumsi, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Bisa jadi kita binasa, na'udzubillahi min dzalik. Maka kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au yulimmu, atau minimalnya kalau dia tidak mati karena kekenyangan tadi, dia kesakitan karena kekenyangan. Bagaimana kalau kita merasakan makan terlalu berlebihan? Bukan sesuatu nikmat yang kita rasakan, tetapi rasa sakit yang mendera tubuh kita. Rasa sakit yang kita rasakan. Padahal sebelumnya itu ada sesuatu nikmat yang kita makan, tetapi karena kita rakus, kita tamak terhadap kehidupan dunia, akhirnya justru menjadikan sakit tubuh kita maupun sakit hati kita. Menjadikan penyakit dalam tubuh kita maupun penyakit dalam kalbu hati kita. Hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita hanya sibuk ya, mengejar kehidupan dunia dan dunia. Ya. Tidak dijadikan hatinya untuk semata-mata mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa yang dia telah berbuat, tetapi justru dia sibukkan hatinya tersebut untuk mengingat kemaksiatan, untuk mengingat berbagai kehidupan dunia, bagaimana saya bisa meraih yang seperti ini, yang seperti itu, bagaimana saya bisa meraih apa yang didapatkan si fulan wala alan wala za'tan. Apa yang ada dalam kalbunya justru menjadi sakit, terlebih ketika dia tidak mampu mendapatkan apa yang dia dapatkan tadi. Akhirnya dia pun mengambil dengan jalan pintas, ima dengan mengambil hak milik orang lain dengan cara merampas atau merampok atau mencuri atau dengan cara yang lainnya. Maka berbagai cara dia usahakan. Maka yang seperti ini bukan kenikmatan yang dia dapatkan, tapi justru rasa sakit yang akan dia dapatkan, terutama sakit pada kalbunya, pada hatinya. Bagaimana kita melihat di dalam hadis yang sering kita mendengarnya, yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan tentang masalah hati. Yang apabila hati tersebut baik, maka akan baik seluruh amal perbuatan seorang hamba. Idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ala wahiyal qalb. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila segumpal atau bagian dari tubuh manusia tersebut yang hal tersebut apabila baik, maka akan baik demikian juga seluruh tubuhnya, seluruh amal perbuatannya. Dan apabila rusak, maka demikian juga rusak apa yang keluar dari amal perbuatan hamba tersebut. Jasadnya akan ikut rusak, hatinya rusak, jasadnya ikut rusak, amal perbuatannya demikian. Apa itu? Ala wahiyal qalbu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya inilah al-qalb, hati manusia. Maka bagaimana dengan hati manusia apabila tidak dijaga? Bahkan dia biarkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap sesuatu yang terjatuh dirinya dalam kemaksiatan sesuatu yang sepele. Suatu dosa yang dia kerjakan, sesuatu yang dia anggap seperti lalat yang hinggap dalam atau di atas hidungnya, yang kemudian dia mengusir lalat tersebut pergi. Dia tidak hiraukan, dia tidak pedulikan. Padahal apabila hati tersebut semakin bercokol dalam tubuhnya, dalam hatinya, berakar dalam hatinya, maka hal tersebut akan merusak hati seorang hamba. Terlebih ketika dia tidak beristighfar, tidak meminta ampun kepada Allah. Dia menunda-nunda taubat. Dia menunda-nunda untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hati seorang hamba tersebut? Maka akan rusak. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, "Idza adnabal 'abdu dzanban, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Apabila seorang hamba itu melakukan sebuah dosa, maka akan dititik hitam di dalam hati seorang hamba tersebut. Satu titik hitam tersebut bercokol dalam hatinya. Fa idza zidat zidat. Kalau ditambah maksiat tersebut akan bertambah lagi titik hitam tadi. Dia tidak berusaha beristighfar, tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyempatkan waktunya pada waktu-waktu yang mustajab untuk meminta ampun kepada Allah, tidak meluangkan waktunya pada waktu-waktu sahar, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah yastaghfiruna bil ashar. Mereka meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu sahur tersebut, yang dimana itu adalah waktu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa hambanya. Innallaha tabaraka wa ta'ala yangzilu kulla laylatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Inda thuluthi laylil akhir, yaitu ketika sepertiga malam yang terakhir. Fayakulu man yad'uni astajibu lahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang meminta kepadaku, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan kepadanya. Wa man yastaghfiruni aghfirulahu. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lalai dari kehidupan dunia ini. Dosa yang kita kerjakan seolah-olah sesuatu yang sepele, ternyata merusak hati kita tanpa kita sadari. Jangan dikira dosa yang bercokol dalam hati seorang hamba tidak ada pengaruhnya di dalam masalah istiqamah. Berapa banyak manusia yang dulunya istiqamah, berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dosa yang dia kerjakan hari demi hari dia tidak berminta ampun kepada Allah, dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya ketika datangnya badai fitnah, dia tidak kuasa untuk menahan badai fitnah tersebut. Tidak ada tameng yang menghalangi hatinya dari berbagai fitnah syubhat tersebut, sehingga akhirnya dia pun terhempas dari berbagai oleh badai fitnah tadi, akhirnya menjadi manusia-manusia yang dulunya awalnya adalah pemegang teguh terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya menjadi manusia-manusia penyokong kesesatan, menjadi manusia-manusia yang paling benci terhadap sunnah Rasul, paling benci terhadap dai-dai kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah yang disebutkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza zidat. Kalau semakin bertambah dosa tadi, maka semakin tambah pula titik hitam tersebut. Sebaliknya bagi mereka, fa idza staghfara wa taja'a sukila qalbuh. Fa idza naja'a wa staghfara wa taja'a sukila qalbuh. Dan apabila dia mencabut diri dari dosa tersebut dan dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bersihkan hati tadi. Akan dibersihkan titik hitam tersebut dalam hatinya. Maka demikianlah. Jangan kita anggap berbagai dosa yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang sepele. Ya. Sampai-sampai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan keras, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang diremehkan. Karena sesungguhnya dosa yang diremehkan adalah sesuatu yang bukan sepele, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fiddin, di sini disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa akilatal hadirah, kecuali orang yang hanya, atau kecuali binatang ternak, afan, kecuali binatang ternak yang dia hanya memakan dari rumput, ya, yang hijau tersebut sesuai dengan kebutuhannya saja. Maka binatang ternak yang seperti ini keadaannya, dia, ya, masih bisa untuk kemudian menjaga apa-apa yang bisa memadaratkan dirinya, maka binatang ternak tersebutlah yang selamat. Maka demikian juga manusia, Kalau seandainya dia dalam kehidupan dunia ini terbimbing dengan syariat Allah, dia terbimbing bagaimana dia berinteraksi dengan kehidupan dunia ini, yang tentunya dia, bagaimana dia bisa terbimbing? Ya dengan ilmu. Dia harus belajar menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya. Bukan kemudian dia mengetahui, dia ingin untuk selamat dalam kehidupan dunia ini, tetapi tidak berusaha mengambil sebab-sebab keselamatan. Ya. Dia tidak berusaha mencari bagaimana jalan-jalan keselamatan. Ya. Dia hanya mengikuti angin, kemana angin tersebut bertiup. Ya. Maka sungguh tidaklah keselamatan yang dia dapatkan. Dia ingin mendapatkan keselamatan, kebaikan di dunia, tetapi dia tidak mengambil sebabnya, sebab-sebab kebaikan tersebut. Ya. Disebutkan oleh seorang syair, seorang ahli syair mengatakan, tarjun najata walat walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Kalian atau kamu itu mengharapkan keselamatan, tetapi kamu ternyata tidak menempuh berbagai jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada keselamatan tadi. Ingin selamat tapi gak mau mengambil sebab-sebab keselamatan. Ingin baik tetapi tidak mau mengambil jalan-jalan kebaikan. Sifatnya hanya menunggu, ya nanti kalau dapat hidayah, ya saya dapat hidayah. Kalau saya menjadi baik, ya nantilah Allah akan mengendaki kepadaku kebaikan, saya akan menjadi baik. Tapi dia tidak berusaha mencari sebab-sebab kebaikan. Dia tidak berusaha memaksa dirinya untuk menjadi orang-orang yang baik. Maka dikatakan oleh seorang syair tadi, kalian atau kamu ya mengharapkan kebaikan tetapi tidak meniti ya jalan-jalan. Kamu mengharapkan keselamatan tetapi kamu tidak meniti jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada keselamatan. Ketahuilah sesungguhnya kapal itu tidaklah berjalan di atas sesuatu tanah yang kering. Tidaklah berjalan pada sesuatu tanah yang tandus. Bisa enggak kapal berjalan di atas padang pasir? Bisa enggak kapal ya berjalan pada sesuatu tanah yang tidak ada air padanya, sesuatu yang kering? Tentunya tidak akan bisa kapal tersebut berlabuh kepada sampai tujuan yang dia harapkan. Dia ingin mengharapkan keridhaan di sisi Allah, mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia bermaksiat. Tetapi dia melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli dengan apa yang dia makan. Dia tidak peduli dengan apa yang dia lihat. Dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. Dia tidak peduli dengan apa yang dia langkahkan. Maka sungguh, apa yang kita harapkan dari keridhaan di sisi Allah, apa yang kita harapkan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita harapkan dari mengharapkan surga jannah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak menempuh jalan-jalan kebaikan tersebut, justru kita justru melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukan itu yang kita harapkan dari kebaikan. Justru sebaliknya, apa yang kita harapkan tersebut, justru sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal mala hadiratun hulwah. Sesungguhnya harta itu adalah sesuatu yang hijau dan manis. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang mungkin juga pernah kita sampaikan, yaitu dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri juga. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan secara ya, penjelasan yang lebih sempurna di dalam riwayat yang lainnya atau penjelasan yang lebih gamblang. Di sana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi dengan harta saja. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum. Beliau mengatakan di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Innad dunya hulwatun hadiratun." Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Manis siapa yang merasakannya? dan indah siapa yang melihatnya, hijau siapa yang melihatnya. Maka di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan bahwasanya makna inna dunya hulwatun hadirah, sesungguhnya dunia itu adalah manis dan hijau, hulwatun fil madzaki hadiratun fil mar'a wattasyai. Yang dimaksud di sini kata beliau bahwasanya hulwah di sini, manis di sini adalah fil madzak, di dalam rasanya, sesuatu yang manis, sesuatu yang nikmat. Hadiratun fil mar'a, yaitu hadirat di sini hijau ketika seorang memandangnya, melihatnya. Kata beliau, idza kana hadiran hulwan fa innal aina tatlubuhu awwalan. Maka apabila dunia itu adalah hijau, atau sesuatu itu adalah sesuatu yang hijau dan manis, maka yang pertama kali itu, yang melihat pertama kali, yang merasakan pertama kali adalah mata. Mata melihatnya. Thumma tatlubuhun nafsu thanian. Kemudian jiwa setelah itu mengharapkan. Setelah mata melihatnya, terbetik dalam hatinya, jiwa merasakan, mengharapkan apa yang dia lihat tersebut. Wasyai idza istama'a fihi talabul ain wa talabun nafs fa innahu yushiku lil insani ayyaqa fihi. Kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya apabila sesuatu itu terkumpul pada diri seorang hamba, talabul ain, apa yang dilihat, apa yang dituntut oleh mata dan apa yang dituntut oleh jiwa, terkumpul dua-duanya, sinkron antara apa yang dilihat oleh mata kemudian diharapkan, mata tersebut mengharapkan, demikian juga jiwa mengharapkan perkara tersebut. Yushiku, kata beliau, lil insani ayyaka afih. Maka sungguh hampir-hampir dikhawatirkan seorang manusia itu akan terjerumus dalam apa yang diharapkan tadi. Maka ini pentingnya seorang hamba untuk menjaga pandangannya dari sesuatu yang haram, sesuatu yang bisa membinasakan dirinya. Karena mata adalah jendela hati, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dia lihat itu akan direkam oleh hati seorang hamba, yang dengan hal tersebut jiwa akan mengharapkan apa yang dia lihat. Apabila itu semua terkumpul pada diri seorang hamba, maka dikhawatirkan seorang hamba itu akan terjerumus dalam perkara tersebut, sehingga hamba tersebut menjadi manusia-manusia yang binasa. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.